mungkin lagi kita dapat bersatu. Sayang, bila kau masih saja tak pernah mengerti sepinya hati ini. Gelas yang pecah bagai burung terkurung di jalan.